Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada adab yang ke-10. Apa itu? Indah ya Muhammad Zalika. Dan terus menerus untuk abang bersemangat dalam mencari tambahan ilmu, dan dengan kesungguhan, dan menjaga dan kesinambungan dalam beramal, juga dalam belajar, membaca, berpikir, menulis, bukanlah penting. Makanya juga tadi dari hasil tulisan bukanlah di antara hal yang seorang bisa semangat menulis tatkala dia melihat tulisannya rapi. Makanya Ibnu Hazm rahimahullah taala di antara hal yang awal-awal hendaknya betul-betul dikuatkan adalah sisi menulis. Baik, kalau kita karena kita punya dua metode menulis, kita dituntut bisa menulis bahasa Arab, bisa menulis bahasa Indonesia. Maka usahakan kedua-duanya juga enak dibaca. Nah, baik, jangan sampai menulis bahasa Indonesia tulisannya kayak bahasa Arab. Bahasa Arab tulisannya daya juga metode sendiri. Yang penting kita sesuai kaidah. Adapun keindahan itu datang pada masing-masing orang. Tapi kalau sesuai kaidah, orang yang tahu kaidah akan bisa membaca. Maka butuh banyaklah menulis baik kedua-duanya. Ya. Nulis ya tegak. Makanya untuk para baik hadirin, usahakan pada bapak-bapak dan umaha. Ini tulisannya semenjak awal betul-betul diberikan perhatian. Baik, yang tegak nulis Indonesia ya tegak ekonomi, jangan kayak nulis fatrikah dibuat miring-miring. Nah, ini keliru. Fatrikah disuruh miring, iya miringnya tapi tidak jelas. Baik. Ini penting. Agar kita semangat punya catatan yang rapi, kita membacanya senang merujuk. Apalagi yang ditulis dalam kitab, yang ditulis dalam kitab ya, usahakan rapi. Karena itu harapannya panitia itu juga menjadi peninggalan kita, warisan kita, ya tidak? Pikirannya sampai ke tiku itu, sampai ke situ ya. Untuk yang ditinggal anak cucu kita nantinya. Jangan sampai selesai mondok dibakar atau tidak tahu di mana lagi kitabnya. Barakallahu fiikum. Jadi penting untuk mutalaah juga. Kitabatan penulisan merapikan catatan, menyusun catatan yang bagus ini juga butuh dilatih. Dan nanti insya Allah akan kita lewati ya, bagaimana ilmu jamaah mengatur waktu yang bagus, kapan menulis, kapan merangkum, kapan membaca, kapan menghafal. Kalau teratur bagus ya, kita yakin akan membawa hasil bi'idznillah azza wa jalla. Karena tentunya waktu untuk bagus menghafal ya, jangan untuk menulis sayang. Dan ketika bagus untuk menghafal, karena waktu menghafal itu tidak semua waktu. Sudah capek ngantuk-ngantuk menghafal, walaupun berjam-jam tidak akan masuk. Tidak akan masuk-masuk. Karena memang orang menghafal butuh kondisi, kata orang, kondisi fresh, mood sedang bagus. Menghafal moodnya lagi tidak bagus, tidak akan masuk. menghafal tengkan sama temannya sebelumnya. Saya yakin dia duduk walaupun enggak beberapa menit, setengah jam, satu jam, enggak akan membawa hasil. Masih jengkel, masih kata orang Jawa merokok sebenarnya. Enggak akan dapat. Ya, tengkan. Ya. Jadi kondisi mood yang bagus, kondisi hati dan tenang untuk menghafal hasilnya bagus. Nah, ngantuk. Nah, makanya kalau ngantuk ya disiasati pagi, bagaimana biar ngantuk, padahal pagi itu waktu yang paling bagus untuk menghafal, kok aku ngantuk. Ada apa ini dengan diriku? Kan gitu. Nah, berjalankah, pindah tempatkah, kalau di dalam terlalu hangat ngantuk, ya keluar. Dan di luar kena terpaan tambah ngantuk lagi, ya wudhu. Jangan dibiarkan ngantuk, menyerah dengan kantuk, ini salah. Ya. Nah, jangan menyerah dengan kantuk. Sudah ngantuk duduk terpekur gitu saja. Sampai disemprot baru apa? Baru berdiri. Ya. Tapi ngantuk ya segera saya ngantuk enggak bisa. Percuma, sayang waktunya ini. Cuma sekedar teranggok-anggok saja tapi. Nah, saya yakin yang demikian enggak akan dapat walaupun satu ayat yang paling tidak dia dapat mungkin enggak. Nah, karena enggak genep ininya, bayang akalnya tidak genep saat itu. Sambil ngantuk, ini tidak sih. Nah, dari ya, jadi yang ngantuk di pagi hari yang berusaha mensiasati dirinya wudu. Nah, dari atau pindah tempat ngantuk ya pindah tempat. Atau bagusnya lagi yang sudah punya hafalan banyak, ya sudah kalau itu ngantuk, setoran saja. Waktu setoran, sehingga seorang setor simak, menyimak dan menyetorkan. Itu juga termasuk metode menghilangkan kantuk di pagi hari. Tentunya bagi yang sudah punya hafalan banyak. Sehingga sudah dipersiapkan sebelum itu, sehingga di waktu pada subuh, dia tinggal menyetor. Yang penting adalah siasati. Jangan sampai menyerah dengan apa kondisi, apalagi menyerah dengan kantuk. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, setelah menyebutkan keadaan para pendahulu kita, apalagi mereka betul-betul menyibukkan diri dengan ilmu, bahkan apa kalau sakit dengan sakit yang ringan, mereka apa menjadikan menuntut ilmu sebagai apa, sebagai obatnya, hilang. Bismillah ya Azza wa Jalla. Nah, wadzalika li'anna darajatul ilmi darajatu waratsatil anbiya. Yang demikian itu dikarenakan derajat ilmu adalah derajat pewaris para nabi. Wala tunalul ma'ali illa bi syikil anfus, dan perkara-perkara yang tinggi tidak akan bisa dicapai kecuali dengan apa? Bi syikil anfus, yaitu dengan apa? Jiwa yang betul-betul susah payah. Nah, dengan naam tubuh yang harus lelah, tidak santai-santai apa itu. Mata yang juga lelah. Wa fi sahih Muslim an Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala qala la yastata'u al-'ilmu bi rahatin jismi. Tidak akan mampu dicapai ilmu itu dengan apa? Jasad yang santai-santai, yang suka istirahat. Nah, tapi ilmu hanya akan bisa dicapai panifinah dengan apa? Dengan jiwa yang dia naam betul-betul kerahkan tenaga dan usahanya. Dan yakin tidak akan ada yang sia-sia kalau niatnya ikhlas. Nah, tidak akan sia-sia panifinah. Seorang bangun malam mensiasati mungkin temannya ribut, ya sudah dia tidur dulu. Nanti mencari waktu tenang di atas waktunya. Dan saya tidur dulu satu jam, tolong nanti bangunkan pada temannya Qanifillah. Ta'awun ala al-birri wa taqwa, saling membangunkan dulu. Nah, di nyamannya Qanifillah, nah 24 jam tidak kosong. Kemudian satu sekarang tidur, nanti temannya minta dibangunkan, nanti lagi satunya tidur minta dibangunkan lagi, sehingga dari pagi sampai pagi lagi ada saja. Masjidnya seperti ini, kemudian Dan orang-orang kufar bintang-bintang kita dengan kezaliman mereka yang sangat. Dan akhirnya apa? Ditinggalkan Allah Musta'an. Makmur dengan para talabatul ilm, qiraatul Quran, qiraatul hadis. Dan ini ta'awun yang butuh dihidupkan. Misalnya pagi. Dan tayyib mulai datang kantor jam 10 ya sudah. Setelah tentunya setelah dulu selesai, setelah waktu yang ditetapkan untuk boleh tidur. Ada temannya yang tidak tidur, ya jangan mengganggu. Nanti kalau diminta membangunkan, misalnya 1 jam saya tidur, 1 jam tolong dibangunkan. Kemudian gantian, demikian. Atau malam juga demikian, yang paling tidak ini bagus kalau dihidupkan. Wabil hadithi khuffatil jannatu bil makarih. Dan dalam hadis surga itu na'am dilingkupi dengan perkara-perkara yang dibenci jiwa. Mufatil jannah bil makarih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Muslim sendirian dari hadis Anas bin Malik. Jadi hal-hal yang melingkupi surga kepada bila hal-hal yang tidak disukai jiwa asal. Kenapa? Karena butuh usaha, butuh apa? Tekad, butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Nah, butuh capek. Dan jiwa asalnya adalah suka apa? Suka nyantai, suka nyaman. Cuman yakin ya Tanifina, sekarang kita bercapek-capek. Sekarang kita apa? Kerahkan usaha kita. Nah, tidak akan sia-sia kalau ikhlas. Nah, dan hasilnya nah, yakin akan bermanfaat nah, di dunia kita nah, dan akhirat kita. Tapi syaratnya tadi ikhlas lillahi azza wa jalla. Dan itu harapan kita. Kama qila turidina idrakal ma'aliya tayyib. Turidina idrakal ma'ali rakhisatan wala budda duna syahdi min ibalin nahli. Nah, di sini ada riwayat yang lain ya, Pak. Di sini kok syuhud. Nah, dalam cetakan yang lain dan ini lebih tepat Allah Ta'ala alam dengan syah. Baik. Wala budda duna syahdi min ibalin nahli. Bait ini adalah bait dari Abi Thayyib Al-Mutanaffi dalam kumpulan syair-syair beliau. Dan beliau memiliki syair-syair yang bagus sekali. Nah, kalau kita belajar pada Allah, hampir nah syair-syair beliau enggak apa? Enggak pernah luput untuk disebut sebagai contoh-contoh dalam penggunaan beliau. Sangat banyak. Abu Thayyib Al-Mutanaffi. Sampai-sampai dikatakan Al-Mutanabbi karena kalamnya kalam apa? Kalam yang sangat bagus. Dan walaupun di awalnya ada perbedaan riwayat turidina lukiyan al-ma'ali rahisatan. Dan engkau menginginkan untuk apa? Bertemu lukiyan dalam riwayat kita idraka sama. Engkau menginginkan untuk mendapatkan berkah yang tinggi rahisatan dengan apa? Harga yang murah. Tidak bisa apa? Walaupun dadu nasyahdi min ibadillah. Nah, mesti tayyib harus apa? Harus nah sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan madu yang apa? Yang betul-betul murni. Tayyib untuk bisa mendapatkan madu yang murni ya mesti kenal apa? Kenal senatan lebah. Walaupun dadu nasyahdi min ibadillah. Nah, untuk dapat nah, yang betul-betul asli karena sudah tidak percaya dengan para penjual-penjual ingin betul-betul murni ya ambil dari apa sarangnya sendiri tapi ya resikonya kena sengatan ya min imbalin ya, kena sengatan lebah maka makin dan sebagaimana pula dikatakan. Dan yang mengatakan ini nisbahnya kepada Ahmad ibn Sahal ibn Atta. Baik. dengan lafaz la tahsibil majda tamran anta akinuhu la tamlughul majda hatta tal'aqas sabira. Sabira dengan kasrah sad, dengan kasrah apa? Ta. Hatta tal'aqas sabira. La tahsabil majda tamran anta akinuhu. Jangan engkau anggap kemuliaan itu adalah apa? Sebutir kurma yang engkau makan. Maksudnya apa? Jangan anggap mudah. Karena kita makan sebutir kurma yang mudah, tinggal ambil makan. Jangan engkau anggap kemuliaan cuma seperti itu. La tablughul majda hatta tal'aqas sadira. Yani engkau tidak akan mencapai kemuliaan sampai engkau betul-betul merasakan kesusahan, sampai engkau susah payah. Dan ini sunnatullah. Perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang bernilai mahal, tidak akan mungkin didapat apa dengan hal-hal yang mudah. Makanya kalau perkara banyak didapat dengan mudah, ya berarti ada masalah. Judi. Nah, ingin dapat harta banyak, pengennya perkara mudah, ya jadi masalah haram dengan jalan judi. Ya tidak. Ini sunnatullah. Ingin dapat mutiara fadilah harus apa? Menyelam ke dasar laut. Mutiara yang asli. Nah, kalau ingin cepat, nah dengan harga yang murah dapatnya ya sintetis, palsu. Nah, la tasbil majda tamran anta akiluhu la tamlughul majda hatta tal'aqas sabira. Fa qala Syafi'i radhiyallahu anhu haqqun ala talabati al-ilmi haqqun, ya, suatu perkara yang wajib atas para penuntut ilmu. Nah, haqqun ala talabati al-ilmi bulugha ghayati juhdihim fil istikthari min ilmihi. Merupakan perkara yang wajib atas para penuntut ilmu. Nah, untuk apa? Mencapai puncak usaha dia. Jadi harus dikerahkan. Nah, usaha dia pada puncaknya. Untuk apa? Bisa mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu yang banyak. Saya ulangi, kalau dari Syafi'i yang disebutkan dalam kitab ini, hakun ala talabatil ilmi, berarti ini khabarnya, hakun ala talabatil ilmi buluhu wayati juhdihim fil istiktari min ilmi. Dalam sebagian catatan amal, cuma yang mutlak lebih tepat karena sedang berbicara tentang ilmu. Wasabru ala kulli aridin duna talabi wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wa istinbatan wa raghbata ila Allah ta'ala fil 'auni 'alayhi. Wajib atas penuntut ilmu untuk apa? Mencapai puncak usaha dia dalam memperbanyak ilmunya dan bersabar atas semua penghalang yang menghalangi dia dalam mencarinya, dan mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai ilmunya, baik secara nas maupun istinbat, dan hendaknya dia mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah, rabbah ilallah, harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fil auni alaihi, dalam apa? Menolong dia. Jadi jangan sandarkan pada semangat tok, ini juga penting. Semangat harus diiringi dengan apa? Minta tolong. Makanya Rasulullah SAW katakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Jangan semangat kok. Semangat kok tanpa isti'anah biasanya keblinger, salah jalan. Baik, tapi semangatlah dalam perkara yang bermanfaat, kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabi' Lam ara Syafi'iyyah radhiyallahu anhu aqilan binaharin wala na'iman bilailin liishtighalihi bitasnif. Rabi mengatakan, aku tidak melihat Imam Syafi'i makan di malam hari, tidak pula tidur di malam hari karena sibuknya dia dalam apa? Dalam mengarang. Cuman ya beliau hanya mengisahkan, aku tidak melihat ya, karena tidak akan mungkin bersama dengan Imam Syafi'i terus. Namanya murid bersama gurunya ya pas mengajar, pas belajar, ya tidak. Nah, ini menunjukkan apa nafilah, nah sibuknya para imam dalam apa? Dalam berkuluh dengan ilmu. Walaupun tentunya kita yakin mereka yang butuh makan, butuh apa? Butuh istirahat. Cuma mereka gunakan waktu utama dan waktu-waktu pilihan pada hal-hal yang bermanfaat. Wa ma'a dhalika yuhammilu nafsahu fawqa taqatiha kaila tas'ama wa tamalla. Farubbama nafarat nafratan la yumkinuhu tadarukaha. Fal yakunu ahluhu bidhalika qasdan wa kullu insanin absaru bi nafsih. Dan ini dan penutup yang bagus agar jangan sampai seseorang dan ketika semangat melampaui batas akhirnya apa? Patah di tengah jalan. Beliau katakan bersama dengan itu fala yahmilu nafsahu faqata fatiha, maka jangan sampai dia na'am membebani dirinya na'am di atas kemampuan dia. Na'am melebihi batas kemampuannya. Kenapa? Kaila tas'ama wa tamalla, agar dia tidak apa? Tidak bosan. Nah, tidak putus asa dan tidak bosan. Karena kalau kita semangat ya panitia, cuma di luar kemampuan kita, dalam artian melebihi batas kemampuan kita, akhirnya ya, nah, setelah itu bosan. Misalnya malam, saking semangatnya ini, malam sudah, saya malam tidur 2 jam. Tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Besoknya pagi akhirnya gantinya tidur terus. Nah, pagi sudah lemes. Atur waktu yang baik. Nah, semangat tapi juga apa? Juga penuhi hak-hak kita. Nah, beberapa waktu setelahnya mungkin dia tidak tidur malam. Ingin apa? Melihat Imam Syafi'i tidak pernah tidak tidur malam. Saya tidak tidur malam. Dan ya besoknya sakit. Nah, apa yang diminta oleh Syekhul Islam Bagusirkan dalam doa yang kemarin kita kita sebutkan. Baik, yaitu apa? Untuk diberi kecukupan dengan tidur sedikit. Karena memang kita butuh-butuh. Allahumma syfini bil yasir minan naum. Nah, warzuk di sahuran kita hati. Dengan rezeki untuk bisa sahur dalam artian mata ini senantiasa terjaga di dalam ketaatan. Karena tidur yang diberkahi ya Fadilah, satu jam itu terkadang sangat terasa manfaat. Bangun segar. Tapi tidur lama terkadang karena tidak ada persiapan, tidak doa, tidak ini, tidak itu, lama sampai subuh tidak ada semangat setelah itu. Jadi kita cek pada diri kita. Makanya kita ketika mau tidur betul-betul minta Allah agar tidur ini, karena memang saya butuh minta dijadikan tidur ini untuk penyembuh capek, tenang dan seterusnya. Maka insya Allah bisa semangat. Baik. Maka jiwa juga harus disiasati, jangan sampai pusat dalam menutup ini. Karena kalau sudah pusat, bahaya. Betapanya apabila tatkala seseorang mungkin di awal dipaksa, sejak kecil dia terpaksa, tidak ada penerapan bagaimana seorang menurut ilmu yang baik, kemudian apa jiwa semangat, kemudian apa ada perasaan keinginan sendiri, yang ada cuma paksaan, pokoknya kamu nak harus mondok sekian tahun, tayyib, tapi cuma bisanya mengirim, paksa padahal anak tidak kadang-kadang butuh kasih sayang. Butuh bersama orang tuanya, akhirnya timbul generasi meriang, generasi merindukan kasih sayang. Nah, menirukan kaki saya yang di waktu sudah dewasa, nah, saya akhirnya apa? Nah, menentang. Banyak. Makanya, nah, para aba dan umaha dan panitilah bekali diri, karena mengajar anak kecil itu gampang. Mereka tidak butuh tamsihat. Nih, Imam Syafi'i pendapatnya seperti ini, Imam Ahmad pendapatnya seperti ini, dan seperti ini, tidak butuh. Nah, ditalkin saja. Talkin siapa rohmu, dalam apa agama, rukun Islam, rukun iman. Kemudian apa? Diajari baca Al-Quran. Dan keluarga muslim, apalagi keluarga sana, bimasa ada di sana dari Quran itu bahasa. Kan gampang. Nah, karena orang tua juga ditutup baca yang benar. Kalau tidak bisa mengajari Al-Quran, berarti intinya tidak bisa baca benar. Berarti butuh belajar orang tua. Nah, maka ini penting. Nah, baik. Makanya kita, anak-anak yang masih sangat kecil ya, kita sarankan untuk bersama dengan orang tua ini. Adapun yang mendekati balik 12-13, nah, tidak mengapa saat itu ringlah, karena sudah cuma 13 tahun bersama bapak ibu sudah mendapatkan kasih sayang banyak. Nah, daya bersama mereka. Nah, farubama nafarat nafratan la yumkinuhu tadarruha. Nah, ini yang berbahaya. Naam. Bisa saja apa dibilangkan dia naam tayyib membebani diri dengan beban di luar batas kemampuan. Akhirnya muncul hal-hal yang tidak akan mungkin bisa untuk dia apa? Dia naam mencari penyelesaian. Tiba-tiba muncul rasa bosan dengan belajar. Saya ingin bermain, karena dulu tidak pernah diberi kesempatan bermain. Ini juga hal penting. Nah, ini juga hal penting. Syekh Abdul Hamid Hamidahullah Ta'ala juga memberikan tanbih dalam masalah ini. Kalau dibilang terkadang orang tua saking semangatnya, anak pokoknya diporsir, masa dia seharusnya bermain dan diberi. Nah, namanya anak panitilah ya, ada masa bermain. Jangan sampai kita apa? Kita dolim. Kita dulu main sudah, nah sampai balik makin main terus. Anak kita tidak boleh main. Tidak ada waktu untuk main karena namanya anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja memberikan waktu bermain bagi Hasan dan Husain. Bahkan beliau menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang dipermainkan, kuda-kudaan ini, menyebutkan rasa gembira. Bahkan istrinya Aisyah saat itu yang masih kecil ya diperbolehkan untuk bermain boneka-bonekaan dengan boneka yang dibuat sendiri oleh anak-anak yang tidak berbentuk dan jasad yang nyata seperti boneka-boneka yang dibuat pabrik sekarang. Nah, boneka dengan apa? Dengan sarung dibikin apa? Dengan kumbang atau bantal? Gampang sebenarnya, anak-anak kecil itu gampang, cuma terkadang berlebihan, hanya pengennya yang bagus, akhirnya keluar dari yang diperbolehkan oleh syariat. Ada waktu bermain. Dan ini kalau tidak, kalau kita biasanya muncul keinginan itu setelah dewasa ini kain. Jadi psikologisnya terbalik. Nah, sudah tua pengennya akhirnya main. Coba perhatikan, dan ini banyak. Yang kecil sudah apa, tidak boleh bermain sama sekali dulunya. Tapi main mungkin-mungkinan saja tidak boleh. Misalnya dari keluar main tanah, ya main tanah. Namun kita dibuat dari tanah, yang penting bisa diajari bagaimana menggunakannya, tidak dilemparkan, tidak disawarkan. Anak main pasir, anak. Cuma jangan menimbulkan kerusakan. Nah, itu yang diarahkan. Jangan boleh sama Ustaz main, akhirnya sudah sembarangan mainnya. Ya, diarahkan mainnya dan waktunya. Ada waktu untuk bermain tapi dibatasi, diarahkan yang baik-baik. Ini kewajiban orang tua. Karena hal tidak seperti ini yang paling tidak kalau dana nafarat nafaratan lain pinuhu kagel bahaya. Misalnya hanya kutur Dan bahayanya disalahkan orang tua. Kenapa? Aku dulu tidak seperti ini, tidak seperti ini, sebagaimana anak-anak umumnya. Aku ingin jadi orang umum saja. Berarti kemarin bukan orang tidak umum. Banyak kan? Tidak satu dua. Dan ini yang kita merasakan sedih. Nah, sedih. Dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Taala agar jangan menimpa kepada anak-anak kita. Karena hati itu Allah Subhanahu wa Taala yang apa? Yang membolak-balikkan, yang cuma apa? Kita menempuh sebab. Dan kalau kita perhatikan terkadang dari sini, sejak kecil bertahun-tahun belajar ini jenuh, tidak ada bermain. Apalagi tidak ada penerapan mental apa keikhlasan. Pokoknya doktrinnya belajar, belajar, belajar. Tidak ada apa? Ikhlas. Kalau semuanya ikhlas, alhamdulillah, tidak akan berhenti keinginan untuk apa? Mencari tambahan. Yakin. Tapi tak kalah pendorongnya hanya sekedar terpaksa karena orang tua, ini mesti akan terputus di jalan. Maka kepada ikhwah semua dan kepada dan talabah semua, jadikan ikhlas landasan utama. Kalau ikhlas, bukan karena abiku menyuruhku, bukan karena umiku menyuruhku, ya. Mereka hanya mengarahkan. Hati kalian yang mengatur. Arahkan nanti ikhlas. Nah, bukan karena keterpaksaan. Jika ingin apa mendapatkan hasil yang baik. Kalau dari aku nu'amruhu bidzalika qasdan. Bahkan hendaknya perkara dia pada hal tersebut qasdan, yaitu apa, seimbang. Tidak apa melampaui batas, tidak juga apa bersantai-santai, tapi apa kos, yaitu apa seimbang, tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Nah, semangat ya semangat, tapi jangan melampaui batas. Diatur agar apa tetap kesinambungan. Dan ngantuk ya istirahat. Daya lapar ya makan. Kan begini. Ya tidak ada kalau ada yang dimakan. Tapi alhamdulillah kemudian dari Allah Subhanahu wa Taala tanya. Laparnya kita kalau kita masih jauh dengan laparnya para imam dahulu. Sebagian mereka contoh kemudian sampai apa? Binting-binting kelaparan, pingsan. Radhiyallahu anhu. Wa kullu insanin ansharu bi nafsih, dan semua manusia itu lebih paham terhadap dirinya sendiri. Lebih paham, dia paling paham terhadap diri kita. Aku kalau apa tidak tidur siang pusing, ya tidur siang yang paling nanti atau. Nah kalau diet kurang, istirahat pusing sakit, kalau makan telat sakit, maka apa, jangan terjatuh dalam perkara ini berkali-kali. Kalau memang makan telat sakit, ya berusaha mencari solusi. Temannya, beketnya mungkin telat atau bahannya belum siap, ya dia cari solusi, diisi apa, dedaunan banyak. Nah, alhamdulillah. Baiklah, Bapak Ibu, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah,